Mitra bisnis, ada cerita klasik yang sudah dipahami orang banyak dalam berbagai versi, tetap menarik untuk disimak. Jadi ada seekor keledai dan ayah dan anak. Jadi ketika orang ini mau berpergian dari sebuah kota ke kota yang lain. Dan yang pertama terjadi adalah sang ayah dan sang anak menaiki keledai ini. Dan mereka bersyukur punya keledai sehingga tidak usah berjalan dengan jauh. Tapi di tengah jalan ada yang melihat dan bilang, aduh ayah dan anak itu tidak tahu diri, kasihan. Masa tidak berperi kebinatangan? Waduh, tidak berperi kehewanan. Artinya tidak kasihan sama satu keledai dinaikin dua orang. Dan kedua ayah dan anak ini merasa, aduh iya ya, kasihan juga ya. Maka sang ayah naik keledai dan sang anak disuruh jalan. Maka akhirnya ada orang bilang, ah sang ayah itu tidak menghargai anaknya, kasihan anak kecil disuruh jalan, dia sendiri yang enak-enak di atas keledai. Ayahnya mendengar ini sakit hati juga, dia bilang, iya kasihan anakku. Dan dia turun, lalu anaknya disuruh naik di atas keledai. Dan anaknya naik di atas keledai, sang ayah jalan di belakang keledai itu, dan ada orang yang melihat, aduh anak kecil sudah disayangi anaknya berlebihan sehingga tidak tahu diri. Dia duduk seenaknya, padahalnya ayah tua itu jalan di belakangnya. Lalu sang anak merasa tidak nyaman, dan akhirnya sang anak ikut turun, dan sang ayah juga turun, dan kedua-duanya berjalan sambil membawa keledai itu berjalan. Dan ada orang yang mengatakan lagi, aduh dua orang itu bodohnya bawa keledai tetap juga mau jalan. Mitra bisnis, yang menarik adalah kita sering terlalu banyak mendengarkan pendapat orang sehingga kita ingin menyenangkan orang lain, baik itu si A, si B, si C. Dan tiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga akhirnya kalau kita mau menyenangkan semua orang, kita sendiri yang sengsara karena kita tidak mempunyai pendirian terhadap apa yang menurut kita benar. Dan kadang-kadang kita perlu menulikan telinga kita dan mengambil keputusan yang terbaik dan berjalan dengan keputusan yang sudah kita ambil. Mitra bisnis, semoga bisnis wisdom kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.